Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan tentang pembahasan tema bahaya media sosial terhadap anak. Di antara bahaya tersebut yaitu menimbulkan pada diri anak sesuatu yang menghabiskan waktu sehingga waktu yang terkuras habis tersebut tidak menyisakan untuk keluarga dan juga bahkan teman-temannya. Kita khawatir anak yang sudah terpola seperti ini di dalam kesehariannya akan memberikan dampak yang buruk bagi tumbuh kembang kepribadian anak itu sendiri. Seorang anak yang semestinya dididik oleh orang tuanya untuk peduli kepada sesama, peduli kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang yatim, dan orang-orang yang tidak mampu. Juga yang semestinya anak dididik untuk peduli kepada lingkungan di mana ia berada. Peduli terhadap orang-orang yang tengah tertimpa musibah. Peduli kepada orang-orang yang tengah mengalami kesulitan hidup. Namun, dengan pola kebiasaan anak yang terus bergelut dengan perangkat teknologi sehingga waktunya habis hanya untuk menggunakan perangkat tersebut, ini jelas akan membahayakan kepada anak itu sendiri. Kepekaan anak akan perhatian kepada kedua orang tuanya bisa menjadi tumpul. Kepekaan anak terhadap saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya juga demikian. Sehingga dengan waktu yang ia habiskan bersama perangkat teknologi tersebut akan menjadikan dirinya menjadi anak-anak yang individualis, yang egois, hanya semata memperhatikan keadaan dirinya. Ini yang kita khawatirkan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi, manakala alat atau perangkat teknologi itu tidak bisa dikendalikan, ini yang akan sangat membahayakan bagi anak itu sendiri. Sebagaimana telah disampaikan tadi, kenapa anak tidak bisa mengendalikan perangkat tersebut? Karena memang kondisi ataupun keadaan batin daripada anak itu belum memadai untuk kemudian bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa memanage waktu bagi dirinya. Ini yang dikhawatirkan dampak buruk dari adanya perangkat-perangkat teknologi tersebut. Oleh karena itu, bagi orang tua, hendaknya harus senantiasa mengawasi, harus senantiasa berupaya memberikan arahan, bimbingan, bahwasannya apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu panjang, bisa menjadikan sesuatu yang mencelakakan dirinya. Wal'iyadzubillah. Kemudian, di antara dampak buruk lainnya, bahwasannya ketika anak tersibukkan dengan perangkat teknologi tersebut, maka ia akan merasakan lelah, letih. Kenapa demikian? Karena energi yang ada pada dirinya termaksimalkan untuk atau dihabiskan untuk memperhatikan perangkat teknologi tersebut. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga ketika kondisi tubuh anak tersebut sudah lelah, letih, karena energinya terkuras, disibukkan oleh perangkat yang berisi media sosial tersebut, maka kemudian ia tidak bisa untuk mengambil manfaat dari hal-hal di luar dirinya, yang hal-hal lain di luar dirinya. Tentu saja, kalau dia seorang santri, karena kondisi tubuhnya sudah letih, lelah, dia tidak akan bisa secara maksimal untuk murojaah. Dia tidak bisa maksimal untuk belajar, mempelajari sesuatu, mempelajari al-ilmu nafi'. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Bahkan mungkin membaca Al-Quran pun akan tersisihkan. Yang biasanya ia bisa menyelesaikan bacaannya, misalnya dengan batasan-batasan tertentu, tetapi dengan hadirnya perangkat teknologi yang menyediakan media sosial, jejaring sosial ini, kemudian yang bisa mengakses media sosial ini, kemudian membaca Al-Quran pun tidak ia lakukan. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, karena cahaya yang semestinya masuk ke dalam lubuk hatinya tergantikan oleh perangkat teknologi yang belum bisa ia kendalikan tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan hal yang demikian tidak hanya mengenai anak-anak saja. Bisa juga orang-orang dewasa, bahkan para orang tuanya sendiri, ketika perangkat teknologi dengan beragam macam jejaring sosialnya atau media sosialnya tersebut, sehingga aktivitas-aktivitas keseharian yang ketika sebelum perangkat itu ada, ia rajin membaca Al-Quran, ia rajin memurojaah, pelajaran-pelajaran yang lain. Ya. Namun setelah ada perangkat tersebut, hal-hal yang menjadi tersisihkan. Ini berarti perangkat teknologi yang menyediakan jejaring sosial ataupun media sosial ini membahayakan bagi keadaan jiwa ataupun hati orang yang memiliki perangkat tersebut. Ini manakala perangkat tersebut sudah sedemikian menggila, tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Bahkan dirinya dikendalikan oleh perangkat tersebut. Kalau tidak ada WhatsApp masuk, rasanya dilihat kok kosong. Nanti dilihat lagi kok kosong. Seakan-akan dirinya sudah mengalami ketergantungan kepada perangkat tersebut. Dibuka Facebook, kok gak ada berita, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Artinya, pada taraf-taraf tertentu, perangkat teknologi itu bisa memberikan manfaat kepada umat manusia, tetapi pada batas-batas tertentu, teknologi atau perangkat teknologi ini justru membahayakan bagi manusia itu sendiri. Inilah yang perlu kita sadari dengan sepenuhnya, bahwasanya jangan sampai kemudian kita dikendalikan oleh perangkat teknologi itu, oleh adanya media sosial, baik Facebook, Twitter, WhatsApp, ya, atau yang lainnya. Ya. Namun semestinya kita mampu mengendalikan alat itu, sehingga aktivitas-aktivitas, amal-amal kebaikan kita tidak terganggu oleh adanya perangkat tersebut. Tetapi semestinya perangkat itu bisa memaksimalkan amal-amal kebaikan yang sementara ini sudah kita lakukan. Memaksimalkan dalam arti kata, dari perangkat tersebut, selain aktivitas-aktivitas keseharian, membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, tetap kita tunaikan, kita pun mendapatkan manfaat tambahan dari adanya perangkat-perangkat tersebut, yaitu dalam bentuk fawaid, nasihat, dan yang lainnya, informasi-informasi bermanfaat lainnya. Inilah yang semestinya kita harapkan dengan kehadiran perangkat teknologi yang di situ berisi jejaring sosial ataupun media sosial, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Jadi, jangan kita yang dikendalikan oleh alat tersebut, tetapi hendaknya alat itulah yang kita kendalikan, yang kita manage sedemikian rupa, sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebelum perangkat itu hadir di hadapan kita atau di rumah kita, aktivitas-aktivitas itu tetap bisa berlangsung, bahkan bisa berlangsung dengan lebih baik. Maka jangan sampai kemudian waktu kita habis, kemudian tubuh kita merasa letih, lelah, bahkan tidak hanya itu, ya, menimbulkan juga kegalauan, ya, menimbulkan kegalauan, ya. Sehingga kemudian, ya, dampak dari itu semua, ya, dampak dari itu semua bahayanya yaitu seseorang kemudian merasa depresi, murung, gelisah kalau perangkat itu dalam keadaan offline, ya, tidak aktif. Ini sudah membahayakan, ya, sudah membahayakan. Buka lagi, oh gak ada WhatsApp masuk, ya. Buka lagi, wah Telegram juga gak masuk. Buka lagi Facebook, wah gak ada status baru. Buka lagi Twitter dan seterusnya. Kemudian dia, aduh bagaimana nah ini? Nah, sudah mulai murung, sudah mulai gelisah, ya. Merasa tertekan, ya. Karena dari perangkat tersebut dia tidak mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, hati-hati dari keadaan yang demikian ini. Hati-hati dari keadaan yang demikian ini. Ya. Jadi, perasaan depresi, murung, gelisah, galau, saat offline ataupun tidak ada kabar masuk, ini adalah sesuatu yang menjadikan kita harus mewaspadai keadaan diri kita. Kalau sudah sampai sedemikian keadaannya, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Itu menunjukkan titik awal tingkat ketergantungan kita kepada perangkat tersebut. Rasanya dunia itu sepi kalau sehari saja tidak menyentuh perangkat itu. Istri masih bisa ditinggal safar. Bisa ditinggal di rumah. Tapi perangkat itu dibawa. Kesetiaannya melebihi dari istri. Nah, kalau safar tidak bawa itu, waduh, repotnya bukan main. Ini hati-hati. Hati-hati. Gejala-gejala yang demikian, gejala-gejala yang nampaknya mungkin kita tidak merasakan. Karena apa? Karena itu sebuah rutinitas. Sebuah rutinitas. Kita kan setiap hari buka tablet, buka HP, buka ini. Kalau HP jadul mungkin masih inilah. Namanya saja jadul, jangan dijual dulu. Kan gitu. Kalau HP jadul ya mungkin SMS yang dilihat, paling itu. Efeknya tidak terlalu besar. Tetapi kalau sudah dalam bentuk di mana HP itu menyediakan berbagai perangkat untuk bisa mengakses media-media sosial yang lain. Di satu sisi memang bermanfaat. Tapi di satu sisi ada semacam tingkat ketergantungan yang sangat besar kepada alat tersebut. Ada ketergantungan yang sangat besar kepada alat tersebut. Di satu sisi memberikan nilai positif, tapi di satu sisi kita juga harus mewaspadai hal-hal yang negatif yang bisa ditimbulkan dari perangkat tersebut. Ini penting bagi kita supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang demikian ini. Dan selebihnya, ikhafidin azakumullah, ketika kita memperhatikan kepada anak kita bahwasannya ia benar-benar harus dibimbing, jangan sampai kemudian terkena bahaya dari adanya perangkat teknologi tersebut, maka hendaklah kita berupaya memberikan perhatian kepada anak untuk menyibukkan dirinya dengan ta'lim. Karena ini adalah tugas kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bahwasanya al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Di antara tugas orang tua adalah memberikan perhatian kepada anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, agar mereka tersibukkan dengan ta'lim, proses belajar mengajar, agar mereka sibuk dengan proses pembelajaran yang ada pada dirinya. Baik hal-hal yang sifatnya masalah dunia ataupun hal-hal yang sifatnya keduniaan. Jadi orang tua memberikan perhatian di situ. Orang tua memberikan, memfokuskan, membimbing anak-anaknya agar mereka ihtimam terhadap masalah ta'lim. Kenapa demikian? Karena sebagaimana tadi disebutkan, perangkat ini bisa merusak, bisa mengganggu program belajar sang anak. Maka berikan perhatian. Jangan kemudian dilepas anak begitu saja. Berikan perhatian mereka untuk kemudian alihkan kesibukan-kesibukan itu dalam bentuk ta'lim. Ya. Apalagi kalau anak-anak sibuknya dengan game. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Tingkat kecanduannya sangat mengkhawatirkan. Ya. Berbagai temuan ya, di kota-kota besar, terkhusus adalah di Jakarta, anak usia sekolah dasar, usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sudah bisa mengakses, ya, sudah bisa mengakses ya, informasi-informasi yang tidak patut bagi anak itu. Sudah mengakses ya, kabar-kabar, informasi-informasi yang informasi-informasi itu ya, adalah sesuatu yang berbau pornografi dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Di tingkat perkotaan, anak kecil bawa HP bukan HP jadul. Ya, HP yang sudah dengan perangkat teknologi yang canggih. Sehingga ia bisa membuka ya, berbagai macam situs. Dia sudah bisa mendapatkan informasi-informasi yang tidak selayaknya bagi anak usia seperti itu. Dan ini ditemukan ya, dari beberapa penelitian yang ada. Ini adalah gejala yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Karena apa? Karena anak tentu akan berperilaku yang tidak semestinya. Anak akan berperilaku yang tidak semestinya. Dan dengan perangkat ini, sudah tidak lagi bisa membedakan, oh ini kota, oh ini desa. Sekat batas kota desa sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan ya, masyarakat desa bisa lebih canggih mengakses ya, daripada masyarakat kota. Ya. Orang-orang desa bahkan lebih canggih. Ya. Ya. Peralatan mengkhawatirkan. Ya, di tengah kemajuan yang sekiranya kemajuan itu bisa memberikan manfaat ya, bagi kehidupan manusia, ternyata kemajuan itu justru bisa menjadi bencana. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Oleh karena itulah penting sekali bagi orang tua untuk memberikan perhatian agar proses belajar anak tidak terganggu, yaitu proses untuk menanamkan al-i'tiqad as-salim, keyakinan-keyakinan yang selamat, keyakinan-keyakinan yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keyakinan-keyakinan itulah yang diajarkan, disemai, ditumbuhkan pada jiwa anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka penting bagi anak untuk senantiasa menyibukkan hal-hal yang demikian ini. Demikian juga hendaknya orang tua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa hasuhum 'alal khair, senantiasa menghasung, mendorong, memotivasi kepada anak-anaknya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Termasuk diantaranya menjelaskan tentang sisi-sisi yang membahayakan dari perangkat teknologi yang ada tersebut. Menjelaskan bagaimana bahayanya. Selain teknologi itu ada bisa mendatangkan manfaat, tetapi bagi anak-anak tentu ada sesuatu yang bisa membahayakan. Ini penting karena sesungguhnya sebagai orang tua juga perlu memberikan apa yang disebut Syekh Abdullah Al-Bukhari, yaitu tahziruhum minasyar, yaitu memperingatkan mereka dari berbagai macam kejelekan. Hal-hal yang jelek itu perlu disampaikan kepada anak. Nak, kalau kamu buka ini sembarangan, tanpa pengawasan, tanpa apa, ini lihat. Ya. Alat ini bisa mendatangkan bahaya. Ya. Perlu ada penjelasan-penjelasan. Misalnya kasus-kasus contoh, ya, contoh-contoh kasus, ya, bisa diberikan. Ya. Contoh kejelekan-kejelekan lainnya, ya, dari pergaulan, ya. Jangan sampai kemudian engkau, wahai anakku, jangan kemudian ikut-ikutan, ya, karena teman-teman tetanggamu memakai HP yang canggih-canggih, kemudian kau lantas menuntut kepada orang tuamu untuk meminta seperti anak-anak tetangga. Ya. Hal-hal yang demikian perlu ditanamkan kepada anak. Karena sebagaimana sudah disebutkan, kepribadian anak itu masih labil. Ya. Masih belum bisa untuk memegang sesuatu prinsip secara kokoh. Masih bisa mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, perlu ditanamkan prinsip-prinsip bahwasannya boleh mengikuti, tetapi mengikuti sesuatu yang hak, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tidak melanggar syariat, sesuatu yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk memperingatkan anak dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Yang tentu saja manakala perbuatan buruk ini bisa menjerumuskan anak-anak kepada sesuatu yang negatif. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan, menegakkan sholat. Dan hendaknya perintahkan mereka untuk bersabar di dalam menegakkan, menunaikan sholat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah kepada setiap orang tua untuk senantiasa membimbing, mengarahkan dengan memerintahkan mereka mengerjakan sholat, mengerjakan sesuatu kebaikan, sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, bahwasanya hadis dari Abdullah bin Umar, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-shalah lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li-'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan, menegakkan salat ketika usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak menunaikan perintah salat. Dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun menunjukkan bagaimana sikap yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Yaitu senantiasa memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Dan melakukan tindakan amar ma'ruf. Melakukan tindakan nahi mungkar ketika anak itu melakukan pelanggaran. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah lis-sab'in, ini merupakan perintah. Anak diperintah untuk menunaikan yang ma'ruf. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukullah mereka ketika mereka sudah usia 10 tahun tapi belum menunaikan salat. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya kita sebagai orang tua menunaikan proses nahi mungkar, ingkarul mungkar. Ya, dengan bentuk apa? Dengan bentuk memerintahkan anak itu untuk menetapi kewajiban sholat. Maka hadis ini menjadi dalil bagi kita semua untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak kita dalam bentuk memerintahkan sesuatu yang baik, menanamkan yang baik, namun jangan lupa memperingatkan anak untuk tidak melakukan sesuatu yang jelek. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam hadis tadi terkandung 3 adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama amruhum biha, yaitu memerintahkan anak, ya, memerintahkan kepada anak-anak untuk menegakkan salat. Yang kedua wadarbuhum 'alaiha li'ashrin, yaitu memukul anak itu ketika ia tidak mau salat saat usianya sudah 10 tahun. Kemudian adab yang ketiga yang ditanamkan yaitu at-tafriqu bainahum fil madajih, yaitu tafriq, memisahkan tempat tidur mereka ketika mereka telah beranjak umurnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dari sinilah pendidikan adab kepada anak-anak itu dimulai. Dari sinilah orang tua mengawasi terhadap perilaku tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang anak. Termasuk di antara jika tertarik dengan hal-hal yang ada di dalam perangkat teknologi, entah itu adalah media sosial, Facebook, Twitter, atau yang lainnya, maka kita wajib untuk memberikan peringatan, memperingatkan anak agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang akan menghabiskan waktu dia, hal-hal yang akan menghabiskan energi dia, hal-hal yang akan menjadikan ia sibuk terus-menerus dengan perangkat teknologi tersebut. Ya. Kita harus peringatkan karena dampaknya, bahayanya akan besar bagi anak itu sendiri. Ya. Kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus hubungan yang tidak baik antar lawan jenis, banyak dari jejaring sosial. Ini jangan sampai kemudian syaitan menjerumuskan seorang hamba melalui perangkat teknologi ini. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Hati kita di antara dua jari jemari, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi takabur, menjadi takabur, menganggap diri sudah ta'lim lama, kemudian beranggapan tidak akan terseret kepada hal-hal yang tidak senonoh. Jangan kemudian seperti itu. Jangan seperti itu. Banyak kasus ya, yang sudah ta'alim lama kemudian jadi terseret, yang kemudian rumah tangganya jadi tidak harmonis. Ada kasus-kasus yang demikian. Maka jangan kemudian beranggapan, ya, wah saya sudah ta'lim lama, sudah kuat, ya, kokoh, ya, belum tentu. Ya. Ingat bahwasannya pada diri kita, ya, kadang muncul sikap-sikap, sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Maka yidus syaitan, tipu daya syaitan senantiasa ya, mengintai setiap hamba manusia. Di mana seseorang lengah, di mana seseorang kemudian takabur, syaitan masuk. Ya, untuk kemudian menggiring ya, seorang hamba tersebut kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Jadi, ya, jangan kemudian beranggapan ya, seseorang yang sudah ya, mondok sekian lama, ya, belajar sekian lama, kemudian merasa aman. Jangan demikian. Ya, jangan kemudian merasa aman. Ya, para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa aman dengan keadaan dirinya. Mereka khawatir penyakit nifaq masuk ke dalam diri sahabat. Para sahabat yang dibina langsung, yang diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasa tidak aman. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juga demikian, merasa tidak aman. Jangan-jangan dirinya dimasukkan ke dalam barisan catatan orang-orang munafik. Ya. Sampai ia bertanya ya, kepada seorang sahabat, yang sahabat ini dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada sahabat ini, apakah nama saya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan kekhawatiran seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keadaan dirinya. Dirinya tidak merasa aman dari keadaan nifaq yang bisa masuk menyelinap pada diri seseorang. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal-hal yang demikian ini. Maka penting sekali sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh bahwasannya kita sebagai orang tua hendaknya untuk memperhatikan dengan seksama terhadap keadaan anak-anak kita. Juga tanamkan kepada diri anak sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, tarbiyatul abna wal banat ala makarimil akhlaq wa tahziru min masawi al akhlaq. Mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan di atas kemuliaan-kemuliaan akhlak. Di atas akhlak-akhlak yang mulia. Dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk. Yang bisa kemudian mengubah hidup menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Agar mencegah anak-anak dari berbagai macam bahaya yang akan menjatuhkan, menggelincirkan anak-anak dari al-haq, dari jalan yang benar, termasuk diantaranya menyelamatkan anak-anak dari berbagai bahaya yang dia sosial, yang sekarang ini tengah marak dan tengah menjadi trendy di kehidupan sekitar kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah, penting sekali untuk menjadikan anak-anak kita iltizam kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salah satu upaya kita untuk menjadikan anak-anak bisa terkontrol, bisa terawasi untuk tidak bermain-main dengan perangkat teknologi yang di situ memuat berbagai macam jejaring sosial ataupun media sosial, maka kita sebagai orang tua hendaknya menciptakan lingkungan yang kondusif, menciptakan tempat bagi anak-anak kita yang sangat mendorong untuk kemudian anak-anak itu bisa melakukan amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan di dalam rumah kita, lingkungan yang hangat, lingkungan di mana kita sebagai orang tua penuh perhatian kepada anak-anak kita. Penuh perhatian kepada anak-anak kita. Sesibuk apapun diri kita, jangan sampai kemudian tidak memperhatikan anak-anak. Sesibuk apapun kita, tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Karenanya, buat suasana rumah sedekat mungkin antara kita dengan anak-anak. Ketika anak-anak sedang di kamar sendirian, kita masuk, kita berbincang, kita bertanya sesuatu yang mungkin pertanyaan itu bisa pertanyaan yang santai, pertanyaan yang mungkin ringan menurut anggapan kita, namun sebenarnya di balik kita mengajukan pertanyaan yang ringan ada sebentuk perhatian, yang perhatian ini sesungguhnya yang sangat didambakan oleh anak-anak kita. Kita bisa bertanya, sandalmu kok baru ya, misalnya. Pertanyaan sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu bentuk perhatian kita. Jangankan masalah yang besar, sandal saja diperhatikan. Bajumu baru, siapa yang belikan? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita bisa mengajukan kepada anak, namun itu sesuatu yang ringan, remeh, tapi besar artinya bagi seorang anak. Maka penting sekali bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ciptakan suasana rumah yang mendukung, yang kondusif, agar anak-anak ketika mengalami masalah mau berkomunikasi dengan kita. Jangan menjadi orang tua yang justru anak kalau ada masalah sulit berkomunikasi. Kamu nantangi. Anak bisa mengkomunikasikan bagaimana mungkin anak ingin curhat tentang masalah yang ia hadapi. Sementara sosok seorang ayah sudah digambarkan sebagai sosok yang galak itu tadi. Ini jangan sampai timbul image seperti itu. Ya. Ayahku seorang yang galak. Jangan sampai image itu timbul. Ya, kalau punya masalah terus lari ke orang lain. Ya. Padahal itu masalah yang menyangkut misalnya aib. Ya, keluarga yang semestinya masalah itu ditutupi. Ya. Bagaimana bila hal demikian itu terjadi? Dengan sebab apa? Dengan sebab ya, kita sebagai orang tua sudah memprofilkan diri kita sebagai orang yang tidak bersahabat. Ya. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Itulah barangkali yang bisa ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Nampaknya saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan ini. Apa yang bisa saya jawab. Ya, banyak sekali pertanyaannya. Ya, waktu yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan bisa terwakili.